Ya, daripada bengong sendirian, mendingan nonton Jayakarta Group. Ya, ayo nonton semua. Pasti rame deh pokoknya. Produksi terbaru Jayakarta Group. Cahyono, Jojon, Uu, dan Joni menghibur Anda sekeluarga dengan pertunjukan istimewa. Cahyono. Mang enak orang kalau tinggal nyebut namanya sendiri. Cahyono. Orang bingung saya ini. Pengalaman saya orang bingung. Memang hidup tuh penuh dengan problem-problem. No, betul kayak saya ini. Waduh, memang hidup repot. Saya seneng kemarin saya jualan bakso. Enak, bakso saya laku. Pagi-pagi sudah ada yang pesan pemuda. Pak Cahyono, baksonya pak. Wah. Begitu makan bakso saya itu anak gak bisa pulang-pulang matanya melotot. Gua kirain bakso saya enak, gak taunya bola bekel ketelen. Ada lagi bakso laris, laku. Saya seneng ada lagi datang. Pak, minta baksonya dong. Waduh, seneng saya jualin bakso. Begitu makan bakso saya langsung bibirnya doer. Saya kira baksonya enak, enggak. Cabenya satu sendok gua lelepin semua. Jualan bakso laku, tetangga ikut jualan bakso. Sudah, bakso saya jadi, enggak laku. Mikir lagi, sudah, banting setir. Sudah, jualan apa yang enak? Yang paling enak jualan es. Oh, seneng. Modal sedikit, untungnya banyak. Waduh, ini saya pikir terang benderang ada olahraga. Saya jualan es, satu truk saya datangkan. Begitu es satu truk datang, hujan datang. Es satu truk jadi air semua. Wah, jadi gak laku jualan es saya. Udah, repot-repot, banting setir, jualan peti mati. Peti mati paling enak, gak ada saingan. Udah, paling enak jualan peti mati. Modalnya kayu sudah cukup. Peti mati saya bagus. Senin saya bikin, Selasa jadi. Rebo mertua meninggal. Dikira pesenan mertua atau gimana ini. Wah, memang enak gak enak jualan peti mati, repot lagi. Duh, jualan apa lagi nih. Memang hidup tuh penuh dengan problem, dengan liku-liku hidup. Memang kalau enggak begitu, apa yang kita hadepin itu. Nah, cari kemana-mana lo gak ketemu. Sekarang ayo terusin. Jon datang lagi. Kelihatannya kamu tuh bego, Jon. Kelihatannya. Kamu tuh kelihatannya bego. Emang kenapa? Oh, padahal kan goblok. Enak aja ngomong goblok-goblok. Bego-bego. Kan kelihatan orang bego. Bego lo. Coba. Yang bego siapa? Lihat dong begoan siapa? Situ apa saya? Kan bloon lo. Asal jadi. Udah enggak usah banyak ngomong. Terusin. Ayo. Loh, kok terusin-terusin kok udah kalah judi kok terusin terus? Enggak pakai enggak usah ngomong lah, yang penting ayo terusin. Betul. Ayo. Aku ndak pakai kertu, ndak bawa kertu ini. Kertuku sudah saya taruh di rumah. Alah, banyak akal. Mau pakai apa kek? Yang penting duit. Yang udah mendam keluar lagi. Jun nantang lagi, Jun? Jelas. Ngapain ngubur-ngubur enggak nantang? Benar? Iya. Oke, kalau begitu. Sekarang kita pakai asa otak. Judi jangan asa-asa otak. Jatuh aja benjut pakai segala asa otak lu udah meringis. Maksud saya pakai tebak-tebakan. Disangkanya akunya anak kecil pakai tebak-tebakan judi. Apaan tebak-tebakan? Iya, judinya tebak-tebakan. Yang dimaksud judinya itu tebak-tebakan. Oke. Kalau Jojon menjawabnya betul, Jojon yang menang. Kalau Jojon jawabnya salah, Cahyono yang menang. Nah. Semua juga gitu, kalau tebak-tebakan jawab salah ya salah. Nah, berani gak? Jadi. Nih, saya kasih uang nih. 10 ribu. 10 ribu. Ayo. Kalau gitu, aku juga 10 ribu ya. Iya. Iya, pan gak mau. Gue sedikit, pan lu gak mau. Ayo. 10 ribu. Nah, ya. Kalau Jojon menjawab botol, Jojon menang. Loh, kok udah ada jawabannya? Ini tebakan saya lain. Oh gitu. Kalau Jojon lain menjawabnya botol, Jojon yang kalah. Halo. Oh, kalau gitu enak dong. Berarti aku menang sekarang. Nah, sekarang bayangin aja ya. Kalau aku jawab botol, berarti aku menang. Nah. Kalau jawab yang lain, berarti kalah. Nah. Kenapa harus jawab yang lain, yang botol aja? Belum tentu. Oke. Duit, udah duit lah. Oke, sudah? 10 ribu. Belum. Pertanyaan pertama. Oke. Makananmu apa, John? Ayo, kalah. Kok sampai ke situ sih, Nok? Yang penting pertanyaan, makananmu apa, John? Ayo. Gampang-gampang susah ya. Makananmu apa, John? Ah. Berhubung di sini lagi judi, takut kalah. Enak enggak enak ya makan botol. Botol. Lu jadi kuda lumping. Itu sih mau kuda lumping mau enggak, yang penting botol. Waduh, menang kamu John ya. Ya menang, salahnya sendiri. Lagi 10 ribu. Jadi 10 ribu. Ayo terusin. Ini uang jadi berapa John? Jadi 20 ribu. Nah, kalau kamu menang buat apa John? Ini kalau saya menang, saya mau makan-makan. Ya, kalah ini uang untuk saya. Ayo. Apa? Lu pakai urusan yang mana nih? Tadi kan saya bertanya kepada saudara Jojon, ini uang untuk apa? Kamu jawab untuk makan-makan. Iya dong, orang harus begitu kalau menang. Kita traktir untuk makan-makan. Loh iya. Tapi kan bukan jawab botol kan? Loh ini udah masuk pertanyaan. Masuk pertanyaan. Ya si Cahyono. Ini uang untuk apa, Jod? Untuk makan-makan kan bukan jawab botol kan? Kalah lo, ayo. Wah, harus celik kalau begitu. Jadi, pokoknya lo ngomong apa, gue ngomong. 20 ribu. Jadi, ayo. Nih, 20 ribu. Ntar dulu, duit gue. Tadi berapa udah 20 ribu ya? Ayo. Perasaan naruh segitu apa ada lagi, Pak? Oh, kalau kalah, udah. Udah lo, diam ah, ngomong aja. 20 ribu. Ayo, jadi 20 ribu. Jadi, ayo. Awas. Kakekmu apa, John? Ilah. Batal, no. Kok kakek lu botol? Udah diam, kakek gua gak tahu ini udah. Botol, menang gue. Waduh, masa kakek lu botol, John? Udah diam, udah tua ini. Botol udah. Lagi 40 ribu. Jadi? Ayo. Botol? Belum. Belum bertanya, sudah botol aja. Yang penting gua duit sih. Nenekmu apa, John? Kebangetan lu, Nok. Kenapa? Yang lain, Nok, yang lain. Kalah kan? Diem, enak aja jawab belum. Nenekmu apa, John? Nenek saya apa? Ayo. Nenek saya botol. Kok nenekmu botol, kakekmu botol? Pokoknya sekarang hasil dari botol berduit. Kok nenek botol, kakek botol gimana sih, John? Oh, udah nenek-nenek ini. Nenek-nenek mana ada yang muda sih? Lagi? Jadi? 50 ribu? Ayo. Ini? Ayo. Udah. Duitnya lu jangan kesana, sini. Lagi ya? Duit. Anakmu segede apa, John? Botol. Anak kecil gak tahu apa-apa. Udah. Kok anakmu segede botol, John? Udah, tahu ini memang bapaknya begitu kok. Ayo. Wah, salah banyak sih. Udah lo, duit segudang juga cuma botol, mau diapain? Ayo. Aduh, gimana? Ah, ini deh. Berapa nih? 200 ribu semuanya itu. Ayo. Oh, iya 200 ribu. Panas gue nih. Ini lu jantung dulu ya. Gak usah ngomong lu duit gue nih. Oke. Ewas ya. Ayo. Kamu pilih uang ini apa pilih botol, John? Botol! Ini ambil botol, John. Gue ambil nih. Ayo. Yuk ambil tuh deh. Ini ambil di botol. Kan saya bertanya, kamu pilih uang ini apa pilih botol? Kamu jawab bagaimana, John? Botol. Nah, Yuk makan di botol. Jadi bukan duit saya, no. Ini untuk saya, kamu pilih botol, yuk makan tuh botol. Emang jadi botol sih ya. Jadi botol emang dapatnya botol. Lu sih pinter, peraturan lu sendiri lu bawa. Pakai otak kalau gue jadi. Orang mah main domino, udah mah nenek gue, kakek gue botol. Duit lu ambil semua. Nah lu yang bener dong, gimana aja. Sudah anaknya segede botol, kakeknya botol, neneknya botol, kalah lagi. Iya lu sama aja ngeledek sama gue. Dah, nih saya kasih separuh gitu aja mau nangis. Ya bukan mau nangis, gue kan gak enak pulang. Duit punya 20-20-nya habis, dia kan tahu. Aku suka seneng judi. Iya. Mana duit? Habis. Judi ya? Domino? Enggak. Judi apa? Main ini, main roulette? Enggak. Main apaan dong? Main apa? Jayana! Bikin malu gua aja lah. Main apa, John? Ya kan senggangannya gua ceritain. Iya. Main apa sih nih? Malu istri saya, no. Dia mau tahu tuh uang kalah pakai apa. Tau orang gak? Taunya saya senengnya judi. Gak bakalan nanyain apa-apa lagi. Udah judi? Ya judi apaan? Gitu. Judi botol. Gak enak bener dengeri kalah botol. Iya. Nah sekarang sama botol aja kalah katanya. Main pukul-pukulan? Enggak. Enggak pukul-pukulan? Enggak. Itu. Kakek segede botol. Bengsek ah. Udah kakek, udah nenek. Gini John, aku kan, aduh sekarang you keren lu. Nah, aku kan kemarin lewat belakang rumahmu, samping rumah, ada dapur. Kenal? You beli sudah motor baru ya? Iya, saya dengar di dapur ditaruh. Lu yang bener dong, lu apaan nih? Aku kan ke rumahmu, kebetulan saya lewat belakang, lewat dapur. Begitu mau masuk, saya dengar, wah sialan nih John beli motor baru. Ntar, diam. Motor? Iya, beli motor baru John ya? Gue yang punya gak berasa beli. Yang sore-sore lu liwat? Nah, cocok. Ayo cayon. Iya, waduh sombong mau beli motor baru. Beli motor baru, gak bilang-bilang, saya bilang motor lagi. Cayono, segeblak-gebleknya juga gue punya motor gak ditaruh di dapur. Saya denger kok. Tau gak? Di depan aja udah bisa naro motor. Ini bener saya denger, masa saya bohong? Udah gue juga tahu, udah diem. Begitu saya lewat John, samping rumahmu dapur. Yang sore-sore. Nah, yeah. Suaranya John, wah nyaring tuh motor. Itu pasti produksi terbaru, dengerin. Blepep. Gua pikir nih motornya Jojon akhirnya atau itu businya rusak gimana. Blepep gitu John. Cayono. Kenapa? Bukan motor, monyong. Apa, John? Lah, Cayono dah. Iya, yang suara itu sore-sore. Motor di dapur beblak-bekan begitu. Ya, gua pikir motor yang businya rusak kan bisa. Bukan motor, Cayono. Apa? Ini gue ngebubur. Belum tahu ngebubur, bubur banyak airnya, ya udah. Blak. Lo kuping patung kali ya. Gua rain motor baru, bubur. Motor me bubur kan lain suaranya, enak aja lo. Tapi yang benar beli mobil ya. Nah, kalau itu gak benar. Ya belum lama aja. Maksudnya? Beli mobil kan? Begini Cahyono. Bagaimana John? Gua ya sedikit banyaknya gua beli mobil. Ya, lagi ada duit aja nih. Mobil apa, John? Hah? Mobil apa? PW. Oh, mobil PW. Iya, PW kodok. Mobil PW kodok? Iya. Yang gimana? Ya, yang gimana? Orang udah nyebut PW kodok juga ya kayak kodok. Iya, no. Tapi, no, itu gua beli mobil. Pakai berantem, no. Kenapa berantem? Ya maklum deh, gue pan orangnya ya gitu, belum pernah tahu gue baru kali itu beli mobil. Kenapa? Ya kebeneran, mobil PW lagi. Iya. Yeah. Gue pan gengsi no. Ya bukan gengsi lagi, kebetulan lagi. Memang gue pesen, tolong bawain mobil. Bawa aja ke rumah, ntar saya bayar di rumah. Udah jadi harga. Oh, beres. Kebetulan pergi. Itu yang bawa mobil datang ke rumah, tak. Emang saya udah siapkan tuh uang. Kasih aja, kata bilang sama istri saya. Dikasih, diprak, udah jadi. Begitu saya pulang udah lihat, oh bener mobilnya. Wah, hebat lu, no. Hebat bener. Kenapa, John? Hah? Kenapa hebatnya? Orang hebat tuh gimana sih, no? Mobilnya hebat, nah, gimana? Iya, mobilnya hebat, no. Begitu, kita mau bawa anak-anak ya. Jalan-jalan. Walaupun belum bisa, gue udah agak aja bisa. Pengen tahu-taunya, gak pakai starter dulu. Iya dong. Buka aja, Kap. Begitu buka, kaget kan gue. Kaget setengah mati, no. Kenapa, John? Uang 1,5 juta tuh gak kecil, no. Gede. Kenapa kaget? Loh, mobil. Ngejual mobil gak ada mesinnya. Itu mobil VW gak ada mesinnya? VW baru gak ada mesinnya. Lo jangan ketawa lo. Enggak, gue juga ngeledek juga mobil VW gak ada mesinnya. Bener gak ada mesinnya. Terus gimana? Ya, gue pan ngotot. Berhubung gue gak tahu, ya pura-pura gue tahu aja. Ngotot, gue samperin yang punyanya. Sini, lo mau ngejual apa gimana? Gak punya duit lah ngomong. Begitu. Lo marah ceritanya? Lo gak marah gimana, no? Begitu. Kenapa sih, Pak? Sini. Nggak usah ngomong, lu lihat aja, lu lihat. Mobil tuh nggak ditutup lagi kapnya. Sini, tuh lihat tuh, lihat. Gituin aja. Nggak usah gua ngomong, lu lihat nih, bukti sekarang. Mobil nggak ada mesinnya dijual. Nah iya. Nah terus? Tuh itu yang punya ketawa nggak berhenti-berhentinya. Lu jangan, lu ketawa, ngeledek lu. Tambah marah dong lu. Nah iya, duitnya kembali. Nanti dulu pak, ini mobil sehat, sehat apaan ya gua bilang. Nah. Mobil gak ada apa-apanya lu bilang sehat, bingung gue. Gitu kan. Sabar pak, tutup aja kaplek. Gitu. Begitu, dia masuk, buka pintu, tek, starter, tek. Ngeng-ngeng, bunyi. Gue bingung, gue mikir aja. Gak ilah, bunyi kok. Ngomong-ngomong kok bisa bunyi. Emang tadi gak starter? Enggak. Orang begitu dibuka melongo gitu kan bengong gue. Gue tanya, ini pak. Mesinnya ada di belakang. Kayak lo saking malu-malu, nah ini gengsi, ini nih. Terus? Gengsi jadi penyakit di sini. Kenapa, John? Saking gue malu-malunya, gue sangka sih mesinnya di depan, no. Tak tahu jauh, Bebe, mesinnya? Di belakang. Aduh, ilah lo. Nggak habis-habisnya itu gue geli, malu lagi. Harga 1,5 juta gue tambahin. 500 lagi. Gue ngebeli malu aja. Jadi malu harganya 2 juta dong, John. Jadi 2 juta. Ya, gua taunya di belakang, Cahyono. Mesin VW kan di belakang, John. Lah iya, aku ya enggak tahu orang baru kali itu, Nak. Oh iya. Beli mobil. Aduh, udah deh, udah gitu. Gua sekarang sih udah punya mobil, sering keluyuran gitu jalan-jalan sama anak gue. Lu ketawa aja lu dari tadi lah. Enggak, gua ketawain mesin di belakang itu. Udah payah juga. Wah, aku denger-denger gini, Jen. Nah. Kamu tuh katanya bekas dalang, Jen. Ada yang bilang aja, Jojo kan dalang dulu. Sekarang aja berhenti dia dalang. Tapi dia dalang dulu top. Dia dalang terkenal. Karena terkenalnya dia dalang, sampai gak ada orang yang nanggap. Nggak tahu dari mana? Alah si Sueb, cerita sama saya. Ini kalau pengen tahu ya. Aku dulu bekas dalang, istri aja nggak tahu. Waduh, kenapa? Pakai kenapa? Dalang pergaulannya. Paling-paling kalau wayang golek ya dalang golek itu mah golek. Gacot-gaca nggak jauh dari kayu. Nggak coba aja pikir. Tapi kalau kamu dalang tuh sudah tahu silsilah wayang dong, Jen. Iya cuma jadi dalang nggak tahu silsilahnya. Nah iya, Gatot Gaca di sini. Kalau bangsa Astina di sini di kiri. Gue tahu kiri kanan aja deh gitu, no. Bener. Sekarang saya tes, Jen. Apaan? Soal pewayangan. Udah deh, udah aja lah, nggak usah apa-apa. Kalau dalang terkenal pasti tahu. Kalau Gatot Kaca itu anaknya siapa, Jen? Maksudnya mau tanya keturunan. Oh, iya, biar tahu. Ya, gue tahu. Gatot Gaca tuh anaknya Bima, Cayono. Pinter lo, Jen. Cuma jadi dalang nggak pinter mah tuh. Iya. Kalau Bima itu anaknya siapa, John? Itu namanya Bima itu anaknya Pandu. Wah, pinter, Jojo. Kalau Gatot Gaca aja sih lah. Jadi kalau Gatot Kaca anaknya? Bima. Bima anaknya? Pandu. Kalau Pandu anaknya siapa? Nah ini. Ini begini ya, Cahyono. Jadi Gatot Gaca itu anaknya Bima. Nah, betul. Nah, Bima anaknya Pandu. Nah, nah itu aja, nah. Kalau Pandu anaknya? Nah, ini gini. Maksud gini nih. Kalau ngomong enggak usah kita sampai ini sampai keluar kesel gitu, enggak usah, no. Gini aja, no. Ini gua kasih tahu Gatot Gaca itu anaknya Bima, no. Betul, nah, pinter. Nah, Bima itu anaknya Pandu. Gitu ya. Aja. Lah, Pandu anaknya apa, Jon? Kalau Pandu itu anaknya Pramuka, no. Kok Pandu anaknya Pramuka? Nah lo, gua digolek aja gak berapa lama nanyain ke Pandu-Pandu. Itu sih, oh. Iya, kenapa? Kenapa kok bingung? Kok bingung? Kenapa, Jon? Ini si Uu gak pernah gede. Kenapa gak pernah gede? Kecil aja kelihatannya. Aduh, sok tahu. Lo bukan sok tahu. Udah cukup main nama juga Uu. Kenapa? Ya kenapa ya Uu? Nama aja udah singkat. Uu. Kenapa, no? Aku kan mau jadi nganggur, Bu. Oh, nganggur? Loh. Nganggur, Jon? Loh, ini pan lagi ngomong-ngomong gini, ya, kenapa nganggur ya pada ngomong aja gak karuan. Mau kerja? Gak usah disabut. Ini saya kan bilang mau kerja. Loh, ya mau. No, Jon? Punya kerjanya? Gajinya aja nih, Jon. Gajinya 800 ribu. Nah, lu. Nah, mau. Gaji 800 ribu. Iya. Betul, Jon, mau. Aduh, Uu, kapan bayarnya lo? Itu gajinya. Gajinya 800 ribu, Jon. Emang ada lain-lainnya lagi? Uang makan 500 ribu. Nah, lo 500 ribu, Jon. Lo juga yang gede begitu lagi. Ini pan anak kecil. 500 ribu, Jon. Iya. Uang makan, Jon. Lo pakai cara yang mana tuh ngomong? Iya. Uang transport 300 ribu. Lah, apa? Coba, Jon. Itu ngomong keliwatan bener lo. Uang transport 300 ribu. Gaji 700. 800. 800. Terus uang makan 500. 500 coba itu. Terus transport berapa? 300 ribu. 300. Udah berapa tuh? Berapa coba? Lo. Ke rumah sakit lagi, Uu. Kenapa? Lo kalau gila enggak kepalang lo jadi anak. Benar. Udah sekarang gini aja, Uu, kalau benar-benar lu ada lowongan kerja, ayo kerja. Gua juga bukannya enggak mau. Ayo kalau mau, ayo. Ayo dong, di mana? Lu udah kerja kan? Ayo. Loh, kita sama-sama. Benar. Kenapa, Jon? Jadi nih, lu juga belum kerja? Wah, ini dia nih. Lah yang gaji 800 ribu tadi yang mana? Itu di PT Kulang Kaling. Hah? Di PT Kulang Kaling. PT Kulang Kaling? Iya. Oh, wah. Kalau begitu, oke deh, Jon. Oke, apa lu PT Kulang Kaling? Kerjaannya pen ngerendam lu. Enak aja. Enak, adem. Hah? Adem, enak. Betul. Pokoknya nggak kulang kaling nggak apa kalau kita mau kerja. Ayo. Ayo.